Bismillahirrahmanirrahim. Nadkhul fi kitab at-tauhid bi syarhihi min Fath al-Majid. Qala al-musannif rahimahullah, fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Berkata musannif rahimahullah, dan carilah di sisi Allah rizki dan beribadalah kepadanya dan bersyukurlah kepadanya, sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Qala syarih, berkata dalam syarahnya, ya'muru ta'ala ibadahu, hamba-hambanya, bibtigha'ir rizqi indahu wahdah. Ayat ini menyuruh agar hamba-hambanya meminta rizki kepada Allah saja, jangan meminta kepada yang lainnya, duna masiwa. Mimman la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'a. Jangan meminta kepada siapapun yang tidak memiliki untuk mereka rizki di langit dan di bumi sedikit pun. Fataqdimu dharf yufidul ikhtisas. Didahulukannya dharf itu memberikan faedah pengkhususan. Mana dharfnya? Indallah. Carilah dari sisi Allah rizki. Padahal maknanya sama kalau dibalik. Wabtaghu ar-rizqa min indillah. Carilah rizki dari sisi Allah. Sama enggak dengan carilah dari sisi Allah rizki? Apa bedanya? Enggak ada perbedaan secara makna, tetapi ada perbedaan secara penekanan. Saya kira dalam bahasa Indonesia juga sama. Bedakan dua perkara atau dua kalimat. Carilah dari sisi Allah rizki dengan carilah rizki dari sisi Allah. Apa bedanya? Gak ada bedanya kan? Maknanya sama. Carilah rizki dari sisi Allah, carilah dari sisi Allah rizki. Tetapi kita lihat, kalau disebutkan dorfnya lebih dulu, carilah dari sisi Allah rizki. Maksudnya carilah dari sisi Allah, jangan dari yang lain. Penekanannya pada dorf tadi. Wabtaghu indallah. Carilah dari sisi Allah, jangan dari sisi lainnya. Itu makna ikhtisas, pengkhususan, penekanan. Taqdimu dharf yufidu liqtisas. Didahulukannya dharf itu menunjukkan pengkhususan. Setelah itu baru diperintahkan wa'buduhu, dan mintalah, beribadahlah kepada Allah. Wa'atful ami alal khas. Ini yang dijuluki dengan atful am alal khas. Fa inna ibtigha'a ar-rizq indahu min al-ibadah allati amara biha. Karena meminta rizki kepada Allah itu ibadah. Wa bathahu 'inda Allah. Ar-rizq, carilah dari sisi Allah, atau mintalah dari sisi Allah rizqa. Didahulukan dharfnya. Baik. Setelah itu wa'buduhu, dan beribadahlah kepadanya. Wa'buduhu. Perintah ibadah ini am. Semua ibadah. Salatnya, puasanya, Qur'annya, dan termasuk doa juga ibadah. Sedangkan ini, ibtigha' ar-rizq minallah. Apa ini? Ibadah juga. yang namanya doa. Berdoalah kepada Allah. Ya Allah, urzuqni rizqan halalan tayyiba. Ya Allah, berikan rizki kepada kami, rizki yang halal dan baik. Doa. Berarti, ini salah satu dari yang namanya ibadah. In'am, ini anggotanya. Kalau digambar dalam diagram Venn, berarti diagramnya begini. Ini ibadah. Di dalamnya ada doa. Kan begitu. Di dalam ibadah ada doa. Dan sering dalam bahasa Arab, khususnya ketika kita bicara tentang balaghah, sastranya, sering menyebutkan yang am setelah yang khas. Itu sering sekali. Untuk menyatakan, beribadahlah kepada Allah dengan semua ibadah hanya kepada Allah. Dan khususnya doa. Berdoalah hanya kepada Allah. Begitu. Diumumkan dulu kemudian dikhususkan. Atau dikhususkan dulu kemudian diumumkan. Nah. Kamu. Dan semua santri-santri. Tidak boleh. Ada yang begini dan begitu. Ada yang melanggar aturan-aturan. Pertama, kamu sendiri. Dan seluruh santri-santri. Tidak ada yang boleh melanggar aturan-aturan pondok pesantren ini. Kan begitu. Ini namanya atful am alal khas. Digandengkan yang am dengan yang khas. Dan biasanya bermakna apa? Bermakna semuanya aturannya sama khususnya ini. Tadi yang melanggar cuma satu. Yang disebut kamu. Kamu awas jangan melanggar. Tetapi karena ini hanya, bukan hanya buat dia, nasihatnya, maka disebutkan kamu dan seluruh santri-santri. Awas. Barakallahu fikum. Demikian pula, seluruh ibadah, hendaklah kepada Allah, dan juga dalam minta rizki, khususnya, mintalah kepada Allah. Jangan pada yang lain. Hada atful am alal khas. Fa inna ibtigha' ar-rizq itu min al-ibadah allati amara biha, termasuk ibadah. Berkata Al-Imad Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, fabtaghu ay fatlubu, maknanya wabtaghu maknanya watlubu, mintalah indallah, di sisi Allah ar-rizq. Ai la inda ghairihi, kata Ibnu Katsir, makna ayat ini mintalah dari sisi Allah, jangan minta dari yang lainnya. Berdoalah kepada Allah, jangan berdoa pada lainnya. Jangan berdoa pada kuburan, jangan berdoa pada pohon, jangan minta rizki dari tempat-tempat keramat, jangan. Ada yang berkata, "Ustaz, Ibnu Katsir enggak bilang gitu kok." Iya. Ibnu Katsir hanya bilang, jangan pada selain Allah. Iya kan? Nah kalau selain Allah, kuburan termasuk enggak? Termasuk. Pohon keramat termasuk? Termasuk. Semua yang selain Allah termasuk. Jangan minta pada manusia, jangan minta pada jin, jangan berdoa kepada batu, jangan berdoa pada kuburan, jangan berdoa pada pohon keramat, jangan berdoa pada orang mati, jangan berdoa pada wali, jangan berdoa, bahkan jangan berdoa pada nabi, jangan berdoa pada malaikat-malaikat. Karena Allah katakan, wabtaghu indallah, mintalah dari sisi Allah, jangan dari yang lain. Ini namanya tauhid, mengesakan Allah. Berdoanya hanya kepada Allah, tidak pada yang lain. Dan ini bukan ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab saja. Ini ajaran seluruh para ulama, seluruh para fuqaha, ini ajaran Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Thawri, Sufyan, Ibn Uyainah, Ibrahim An-Nukhai, seluruh para ulama dari semua madhab. Menyatakan jangan berdoa kepada selain Allah. Berdoalah kepada Allah. Kenapa kok tiba-tiba? ketika kita mengingatkan jangan meminta kepada selain Allah, jangan meminta pada kuburan, kok langsung dituduh Wahabi? Padahal ini adalah akidah seluruh kaum muslimin. La khilafa fih. Enggak ada perselisihan. Ini ijma', sepakat seluruh para ulama. Karena ini dasar Islam, tauhid. Sudah kita baca kemarin panjang lebar ucapan siapa? Sun'ullah Al-Hanafi dari mazhab Ahnaf. Kita perhatikan ucapan Ibnu Katsir selanjutnya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, ma'na wa'buduhu ay akhlusu lahul ibadah wahdah. Maknanya beribadahlah kepada Allah adalah murnikan, ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah sendirinya. La syarikalah, tidak sekutu baginya. Washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Alama an'ama alaikum, atas apa-apa yang Allah berikan kenikmatan atas kalian. Ilaihi turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepadanya nanti yaumul qiyamah. Fayujaza, maksudnya dikembalikan akan dibalas. Kullu 'amilin bi'amalihi, akan dibalas setiap orang yang berbuat dengan perbuatannya masing-masing. Baik. Ringkas ayatnya dan sangat jelas. Wabtaghu 'indallah. Mintalah dari Allah rezeki. Kalau pengen kaya, pengen dapat rezeki banyak, jangan ke dukun. Jangan ke Kanjeng. Siapa namanya? Dimas. Hah? Ternyata ditipu. Dibunuh. Yang satu disuruh minum sesuatu sampai menghitam, mati. Yang satu dibunuh dengan berbagai macam cara. Dicekik. Yang lain ditipu hilang sekian miliar. Lu mau kaya kok ke manusia? Ingin dapat rezeki, mintalah kepada Allah. Ayatnya berfirman, Allah berfirman, wabtaghu 'indallahi rizqa. Mintalah dari sisi Allah rizqi. Ngapain kepada manusia? Ngapain kepada dukun-dukun, para pendusta, para kadzabun? Khamilina a'azakumullah. Ayat berikutnya dalam bab ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. مصنف وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب rahimahullah, membawakan ayat berikutnya. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. وَمَنْ أَضَلُّ, siapa yang lebih sesat? مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ, daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. يَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, yang tidak mungkin akan bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun, bahkan mereka lalai terhadap doa mereka. Wa idza husyiran nas kanu lahum a'daan, dan ketika dikumpulkan manusia nanti mereka akan bermusuh-musuhan. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka akan mengingkari peribadatan orang yang menyembahnya. Perhatikan ayat ini. Saya sudah terjemahkan harfan-harfan. Terjemah yang harfiah. Waman adallu, dan siapa yang lebih sesat. Mimman yad'u, dari orang yang yad'u, doa. Dari orang yang berdoa kepada selain Allah. Berarti yang paling sesat adalah orang yang berdoa pada selain Allah. Karena Allah berfirman, siapa yang lebih sesat? Dari orang yang berdoa pada selain Allah. Yang tidak mungkin akan mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Yang la yastajibu lahu, tidak akan mengabulkan doa. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun. Dan mereka lalai, tidak tahu menahu tentang doa orang yang berdoa kepadanya. Wa idha husyiran nas, husyira dikumpulkan di padang mahsyar. Kalau manusia dikumpulkan nanti, yaumul qiyamah, kanu lahum a'da'an. Mereka akan menjadi musuh-musuh. Dan akan bermusuh-musuhan. Yang menyembahnya dan yang disembahnya. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan mereka terhadap penyembah-penyembahnya ingkar. Kafir di sini maknanya mengingkari. Perhatikan barakallahu fikum. Alhamdulillah. Hadikullah sahih malakum. Disebutkan oleh Allah SWT, orang yang paling sesat adalah orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena ada sekian kelemahan. Apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini kelemahan-kelemahan orang yang pokoknya semua yang selain Allah? La yastajibun. Pertama, tidak akan mengabulkan. La yastajibuna lahu ila yaumil qiyamah. Tidak akan bisa mengabulkan. Meratap-meratap beristighosa sampai nangis-nangis darah sekalipun. Ya fulan. Tapi kepada orang mati. La yastajibun. Tidak akan bisa mengabulkan doa. Ila yaumil qiyamah. Dan ini Allah yang berkata. La yastajibuna lahu ila yaumil qiyamah. Enggak akan mengabulkan sampai hari kiamat. Apa yang kedua? Naam. Ghafilun. Bahwa mereka yang selain Allah, apakah batu, pohon, ataupun orang-orang mati, awliya wan nujaba, ataupun semua yang kalian sebut, kalau kita berdoanya kepada mereka, kata Allah, mereka tidak akan bisa memahami apa yang kalian ucapkan. Wahum an du'aihim ghafilun. Mereka terhadap doa orang-orang tadi ghafil. Tidak tahu menahu. Ngomong apa kamu tadi? Tidak tahu. Sudah mati. Orang sudah mati. Allah katakan dalam Al-Quran dengan apa? Wama anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau enggak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Wama anta bimusmi' man fil kubur. Engkau enggak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Loh, bagaimana dengan Rasulullah SAW? Ya. Rasulullah SAW. Dan juga para awliya, para wali-wali. Ketika diberi salam, kata Allah, kata Nabi, inna lillahi malaikatan sayyahun. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling. Yang menyampaikan salam-salam kalian pada mereka. Disampaikan salam-salam. Tapi ketika kamu berdoa pada selain Allah, Allah murka. Karena Allah katakan, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Siapa yang lebih sesat, kata Allah, dari orang yang berdoa kepada selain Allah? مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Yang enggak akan mengabulkan doa sampai hari kiamat. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Dan mereka غافِلُونَ, lalai, tidak tahu menahu tentang apa yang kamu minta. Kamu minta apa, dia enggak ngerti. Apa yang ketiga? Kanu lahum a'da'an. Dan mereka nanti yaumul qiyamah akan jadi musuh. Bukan jadi pembela. Oh, kita berdoa kepada kuburan orang soleh ini, agar orang soleh ini membela kita. Terbalik. Mereka akan menjadi musuh bagi kalian. Kok bisa jadi musuh? Iya. Karena mereka kalau benar-benar orang soleh, tidak akan ridho kamu berdoa ke kuburannya. Kalau dia benar-benar saleh, para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin, atau para malaikah. Kalau kamu berdoa pada mereka, apakah mereka ridho? Enggak akan ridho. Contoh yang paling jelas adalah orang-orang Nasrani yang minta kepada Nabi Isa, menuhankan Nabi Isa dan berdoa pada Nabi Isa. Bagaimana hari kiamat nanti? Apakah Nabi Isa akan membela mereka? Atau akan berlepas diri dari mereka? Nabi Isa alaihi salam berlepas diri dari mereka. Dan itu sudah Allah kisahkan dalam Al-Quran. Kita manusia gak akan tahu kejadian nanti yaumul qiyamah. Kalau gak diberitakan oleh Allah. Allah beritakan. Nanti Allah akan katakan pada Isa, ya Isa, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah kau perintahkan mereka untuk menyembahmu, untuk meminta berdoa kepadamu dan ibumu menjadi dua Tuhan selain Allah? Maka Isa menjawab, wahai Rabb, kalau aku suruh mereka, misalnya engkau akan tahu. Karena engkau maha tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la'alamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Aku tidak menyuruh mereka kecuali untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak pada lainnya. Berlepas diri. Malaikat-malaikat juga berlepas diri. Aku tidak menyuruh mereka untuk menyembahku. Para anbiya juga berlepas diri. Aku tidak suruh mereka untuk menyembahku. Orang-orang saleh juga berlepas diri. Aku tidak suruh mereka untuk meminta kepadaku, berdoa kepadaku. Aku merintahkan mereka, mintalah pada Allah. Salullah, salullah. Kanu lahum a'da'an. Maka siapa yang meminta kepada selain Allah, maka dia dikatakan oleh Allah, adallu. Yang paling sesat. Karena berdoa kepada selain Allah SWT. Karena makhluk-makhluk tadi tidak akan bisa mengabulkan doa. Dan ghafil lalai dari apa yang mereka minta. Dan mereka yaumul qiyamah akan berlepas diri dan akan menjadi musuh. Aku tidak menyuruh kalian. Aku berlepas diri dari kalian. Aku tidak sepakat, tidak sependapat dengan kalian. Ila akhirnya. Baik, itu semua terkandung dalam ayat tadi. Silahkan baca ayatnya. Dan silahkan baca tafsirnya dari tafsir para ulama dari madhab Syafi'i ataupun Hambali ataupun Maliki, silahkan. Ini saya tafsirnya akan sama. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.